نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان بدي رحمه ورحمه الله لله أيها المسلمين مع كتابنا كان كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Thaniyan, yang kedua dari anwa' syirkil asghar. Thaniyan, iradatul insani bi'amalihi dunya. Termasuk dari syirik kecil yang kedua adalah iradatul insan, seorang manusia menginginkan bi'amalihi dengan amalnya dunia. Orang yang meniatkan dunia dengan amalan-amalan ibadahnya. Nah, dijelaskan oleh beliau, iradatul insani bi amalihi dunya na'un min anwa'i syirki bin niyati wal qasdi. Menginginkan dunia, ya, seorang manusia menginginkan dengan amalannya dunia, itu termasuk jenis di antara jenis-jenis syirik dalam niat dan tujuan. Qad hadzara Allah minhu fi kitabihi wa hadzara minhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan darinya dalam Al-Qur'an. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan darinya dalam sunnah-sunnah dari beliau alaihi salatu wassalam. Wa huwa, yaitu maksudnya, an yurida al-insanu bil 'amal alladhi yabtaghi bihi wajha Allah tama'an min madami'id dunya. Maksud dari menginginkan dunia dengan amalannya adalah seorang manusia berniat dengan amalan yang dia kehendaki dengannya wajah Allah, amalan yang semestinya dia ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan itu dengan niatan ada tamak, ada harapan min matami'id dunya, dari berbagai harapan-harapan dunia. Jadi ya, berbagai keinginan-keinginan duniawi. Wa hadza syirkun yunafi kamal at-tauhid wa yahbitul amal. Adapun yuhbitul amal, ini satu kesyirikan bertolak belakang dengan kesempurnaan tauhid dan menggugurkan amalan. Nah, ini ya, seorang menghendaki dengan amalannya dunia, apakah uang, ujian dan lain-lainnya. Nah, amalan semestinya dia lakukan karena Allah, mengharap wajah Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun seseorang melakukan itu untuk mendapatkan salah satu dari dunia, harapan-harapan dunia. Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Hud ayat 15-16, qala man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum bil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia wazinataha dan perhiasannya, wafi ilaihim a'malahum fiha, kami akan berikan balasan penuh amalan mereka di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu tidak dikurangi. Ulaika, mereka itulah, alladzina laisa lahum fil akhirah, orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat illan nar, kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, gugur sudah apa yang telah mereka lakukan dahulu di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batal apa yang mereka dahulu lakukan. Nah, inilah ayat yang mengancam ya orang yang menghendaki dunia dengan amalannya. Hud 15:16. Wa ma'na al-ayatainil karimatain, dan makna dua ayat yang mulia ini, annallaha subhanahu yukhbiru. Di sini Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan anna man qasada bi'amalihi al-husula 'ala matami'id dunya faqat, fa inna Allaha yuwaffiru lahu thawaba 'amalihi fid dunya. Bahwa siapa yang bermaksud berniat menginginkan dengan amalnya untuk mendapatkan al-husul, untuk mendapatkan 'ala matami'id dunya, ya, berbagai hasrat keinginan duniawi saja, maka Allah Subhanahu wa taala yuwaffiru lahu thawaba 'amali. Allah Azza wa Jalla akan menyediakan untuknya balasan dari amalan dia itu di dunia. Bisihati, dengan kesehatan, dibalas di dunia demikian. Wassurur, kebahagiaan. Wabilmal, dengan harta. Wal ahli, istri, wal waladi, dan anak. Nah, namun wahada muqayyadun bil masyiah, namun ini masih terbatas dengan kehendak, yakni apabila Allah berkenan, apabila Allah menghendakinya. Kama qala biqauli ta'ala fil ayatil ukhra, ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan pada ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-Isra 18, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid. Siapa yang menginginkan al-ajilah, yakni dunia, al-ajilah segera, dunia yang dekat, ya sama, al-ajilah, ingin cepat mendapatkan balasannya, yakni di dunia ini. Ajjalna lahu fiha ma nasya', kata Allah Azza wa Jalla, kami juga akan segerakan untuknya di dunia itu, ma nasya', sebagaimana yang kami kehendaki, liman nurid, bagi siapa yang kami inginkan. Jadi ini juga masih tergantung kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Terkadang dia mendapatkan tadi harta, anak, kebahagiaan, ya, kesehatan, terkadang demikian. Terkadang sudah meniatkan dunia, Allah tidak berkenan memberikan kepadanya apa yang dia inginkan dari dunia. Kalau begitu rugi, kuadrat, rugi dua kali. Di dunia enggak dapat, di akhirat tidak dapat. Yang dapat dunia pun rugi karena tidak dapat di akhirat. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Di akhirat tidak dapat kecuali neraka. Na'udzubillah. Nah, qala wa haula'i laisa lahum bil akhirati illa an-nar. Orang-orang yang seperti itu tidak ada balasan bagi mereka di akhirat nanti melainkan api neraka. Li'annahum lam ya'malu ma yukhlisuhum minha. Karena mereka belum melakukan apa yang yukhlisuhum, membebaskan mereka dari neraka. Nah, karena mereka beramal bukan untuk membebaskan diri dari neraka, tapi untuk dunia. Maka di akhirat tidak ada yang lagi menyelamatkan dia. Nah, tidak bawa amalan, tidak punya amalan. Maka yang ada hanya dosa-dosa. Na'udzubillah. Wa kana 'amaluhum bil akhirati batilan la thawaba lahu. dan amalan-amalan mereka di akhirat nanti batil, tidak ada pahala baginya karena mereka tidak menginginkan akhirat tapi menginginkan dunia. Nah, qala Qatadah, Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan, yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini Qatadah rahimahullah, murid Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, menjelaskan ayat 15-16 dari surat Hud tadi, menafsirkannya dengan mengatakan, mangkanatid dunya hammahu wa talabahu wa niyatahu, barang siapa yang dunia adalah keinginannya, yang dia cari dan niatannya, jazahullahu bihasanatihi bidunya, Allah azza wa jalla akan memberikan balasan dengan untuk ya kebaikan-kebaikannya, akan memberikan balasan bagi kebaikan-kebaikannya di dunia apabila Allah menginginkan, tentunya dengan surat Al-Isra 6:18 tadi. Tsumma yufdi ila al-akhirah, kemudian dia berjalan menuju akhirat, kemudian dia nanti datang di akhirat, laisa lahu hasanatun yu'ta biha jazaa'an, ketika dia datang di akhirat tidak ada lagi kebaikan yang akan diberikan balasannya karena sudah dibalas di dunia. Nah, kalau sudah dibalas, kalau dibalas, kalau belum ya sudah, ya di dunia tidak dapat karena kembali kepada kehendak Allah, di akhirat tidak dapat juga karena dia tidak meniatkan akhirat dengan amalannya. Wa ammal mu'min, adapun orang yang beriman, fa yujaza bi hasanatihi fid dunya, adapun orang yang beriman dan konsekuen dengan keimanannya, maka dia akan diberi balasan bagi kebaikan-kebaikan dia yang dia lakukan, mendapat balasan di dunia, wa yuthabu 'alaiha fil akhirah, dan akan diberikan balasan baginya di akhirat nanti. Seorang mukmin yang ikhlas ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, nah Allah memberikan kemurahan, memberi balasan di dunia dan juga memberi balasan di akhirat. Di dunia diberi balasan. Ya. Fala nuhyiyannahum hayatan thayyibah. Beri diberi kehidupan yang baik. Itulah balasan bagi ya, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, diberi kehidupan yang baik. Ya, wala najziyannahum ahsana alladzi kanu ya'malun, diberi balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Nah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah 'anil ayatis sabiqah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan tentang ayat tadi, yaitu ayat 15-16 surat Hud. Qala dzukira 'anil salafi min ahlil ilmi fiha anwa'un mimma yaf'aluhu an-nasu al-yawma wa la ya'rifuna ma'nah. Telah disebutkan dari para ulama salaf, dari para ahlul ilmi di antara mereka, dalam ayat ini ada, dalam makna ini ada anwa, macam-macam dari yang dilakukan oleh manusia sekarang dan mereka tidak tahu maknanya. Yani maksudnya, untuk bentuk dari orang yang menghendaki dunia dengan amalannya itu banyak. Banyak sudah dilakukan oleh manusia sekarang ini dalam keadaan mereka tidak menyadari bahwa itu termasuk iradatul insan bi amalihi dunya, termasuk menginginkan dunia dengan amalannya, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika, di antaranya, ini yang pertama akan disebutkan empat. Yang pertama, al-amalus salih alladhi yaf'aluhu katsirun minan nas ibtigha'a wajhillahi min shadaqatin wa salatin wa silatin wa ihsanin ilan nasi wa nahwi dhalik. amal-amal soleh yang dilakukan oleh banyak orang yang diniatkan padanya wajah Allah, ikhlas ya, karena ingin melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu bentuknya sedekah, salat, silatul arham, menyambung tali silatul rahim, ihsan ilan nas, berbuat baik kepada manusia, wa nahwi dzalika, dan semacamnya. Wa kadzalika tarkul dzulmi, demikian juga meninggalkan kezaliman. Au kalamin fi irdin, tidak pula mau berbicara dalam kehormatan tentang kehormatan orang lain, yakni ghibah termasuk di dalamnya. Mimma yaf'aluhu an-nas, dari perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia dari kebaikan, au yatrukuhu, atau ditinggalkan oleh manusia karena jelek, khalisan lillah. Nah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala katanya. Lakinnahu la yuridu thawabahu fil akhirah, tapi dia tidak menghendaki balasannya itu di akhirat. Nah, ya, dia melakukan nah, seolah-olah dia ikhlas, tapi nah, tidak menyadari keikhlasan itu, sehingga dia tidak punya harapan untuk mendapatkan balasan dari amal-amal itu di akhirat, mencari balasannya di akhirat nanti. Innama yuridu ayu jazihullah, tetapi dia hanya menginginkan untuk diberi balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan itu, bihifzi malihi wa tanmiyatihi. Niatannya untuk supaya dijaga hartanya dan dikembangkan. Nah, ya, bersedekah, membayar zakat. Nah, demikian niatannya, agar dijaga supaya berkah hartanya, supaya semakin bertambah. Niatannya itu bukan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hifdzi ahlihi wa 'iyalihi, atau niatannya agar supaya dijaga keluarga, istri dan anak-anaknya. Nah, ya, karena tiap Jumat suruh membaca surat Al-Kahfi, di antara makna dalam surat Al-Kahfi ada, ya, seorang orang tua yang saleh dijaga anak keturunannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka harta simpanannya itu masih terjaga sampai anaknya dewasa, meskipun rumahnya sudah roboh, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa datang kepadanya, Nabi Khidir membangun lagi dinding rumah mereka, ya, supaya nanti anaknya bisa mengambil kanzun, harta simpanan yang disimpan oleh kedua orang tuanya. Nah, untuk dijaga keluarganya, anak-anaknya. Au idamatin ni'mati alaihim, atau agar supaya dilanggengkan kenikmatan yang telah mereka dapatkan. Dilanggengkan kenikmatan, apakah kesehatan, keuntungan ya dalam bentuk uang dan lain-lainnya. Wala himmata lahu fi talabil jannati wal harabi minan nar, dan tidak ada kerentek niat, ya, tidak ada tujuan pada diri orang itu untuk mencari surga dan lari menyelamatkan diri dari neraka. Fahada yu'ta thawabu amalihi fid dunya, maka orang seperti ini, ya, akan diberi balasan dari amalnya di dunia, walaisa lahu fil akhirati nasib, dan di akhirat dia tidak punya jatah lagi, sudah tidak punya jatah. Karena innamal a'malu binniyat, amalan tergantung daripada niatnya. Dia niatnya ya hanya untuk mendapatkan balasan di dunia, diberi di dunia, maka di akhirat sudah tidak ada lagi jatah untuknya. Wa hadza an-naw' dzakarahu Ibnu Abbas, dan ini telah disebutkan makna seperti ini, macam seperti ini disebutkan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, jadi memang ya permasalahannya hati, permasalahannya tipis perbedaannya. Semata-mata ikhlas, semata-mata karena Allah, itulah keikhlasan yang benar. Nah, ya keikhlasan yang benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharapkan ad-daral akhirah, mengharapkan negeri akhirat, balasan di akhirat nanti, surga Allah Azza wa Jalla, selamat dari neraka, itulah yang benar dari niatan-niatan yang ada pada diri kita. Salat, ya, salat tidak hanya untuk kesehatan, ya, tidak hanya untuk yang lain-lain dari perkara dunia. Yang lebih utama, bahkan kita harus ya satukan niat kita adalah karena perintah Allah, karena ingin selamat dari neraka Allah, karena ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang sahabat yang ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti di surga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Ya, bantulah aku untuk memberikan kebaikan kepada dirimu dengan banyak bersujud. Pengen masuk surga, pengen mendapatkan derajat yang tinggi, banyak-banyaklah salat, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu niatan yang benar. Nah, adapun masalah kesehatan, masalah harta, nah, jangan sampai ini menjadi niatan. Ya, jangan sampai menjadi niatan kita. Kita memang ingin anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang saleh, keluarga kita juga demikian. Ya, kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meniatkan amalan kita untuk mendapatkan hal tersebut. Ya. Ini permasalahan niat, permasalahan yang jadi harus berhati-hati dan benar-benar ya kita tata hati kita. Nah, baik. Jadi tidak boleh meniatkan dunia dengan amalan-amalan kita ya untuk mendapatkan balasan di dunia. Jangan, tidak usah diniatkan itu, nanti otomatis akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ikhlas ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, yang kedua, an-naw' tsani wa huwa akbaru min al-awwal wal akhwa wa akhwa. Wa huwa alladhi dzakarahu Mujahidun fil ayati annaha unzilat fihi. Wa huwa ay ya'mala a'malan salihatan wa diyatuhu riya'an nasi la talaba thawabil akhirah. Jenis yang kedua ini lebih besar dari yang pertama dan lebih menakutkan. Nah, lebih besar dari yang pertama tadi dan lebih menakutkan, dan ini telah disebutkan oleh Mujahid rahimahullah taala, murid Ibnu Abbas, dan bahkan Ibnu Mujahid bin Jabir Al-Makki rahimahullah taala mengatakan annaha unzilat fi, bahwa ayat ini diturunkan padanya. Nah, bahwa ayat ini diturunkan padanya. Wa huwa, yaitu ayya'mala a'malan salihah, seorang mengamalkan amal-amal yang baik, namun niatnya riya'an nas. Niatnya ya, tujuannya adalah riya, ingin mendapatkan pujian dari manusia. La talaba thawabil akhirah, tidak untuk mendapatkan balasan di akhirat. Ini juga termasuk mengamalkan satu amalan baik tujuannya dunia. Ya. Diberi di dunia kemungkinannya oleh Allah Azza wa Jalla diberi, namun ketika datang ke negeri akhirat tidak ada balasan bagi dia illan nar. Nah, Allah tidak mau amalan yang dipersekutukan badannya dengan selain Allah. Ya, Allah tidak menerima illa maka la khalisan, kecuali yang ikhlas mata semata murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini bentuk yang kedua. An-nau' tsalits, yang ketiga, ayyamala a'malan shalihatan yaqsudu biha mala. Orang mengamalkan amal soleh, ibadah-ibadah, namun tujuannya harta. Tujuannya harta. Seperti contohnya, bukan pembatasan, tapi contoh. Mithlu ayya hujja limalin ya'khuduhu la lillah. Seorang melakukan haji untuk mendapatkan harta, yakni haji badal. Ya, menggantikan haji orang lain. Ada orang yang wajib haji namun sudah jumbo, tidak bisa apa-apa, ya, atau bahkan mungkin sebagian sudah mati bernazar sebelumnya haji, ya. Nah, maka ya diminta, apakah itu kerabatnya atau orang lain, boleh menghajikan haji badal, ya, menggantikan dia. Nah, orang ini niat melakukan haji itu semata-mata hanya untuk harta. Bukan lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah memerintahkan untuk kita bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, semestinya itu yang dijadikan niatan. Ya, oh saya bantu. Ya, kita tolong. Nah, ketika seorang janda dan sudah tua, ya, tidak bisa melaksanakan haji, tidak bisa melaksanakan umroh, nah, dihajikan, ya, dihajikan, dilaksanakan haji atau diumrohkan, diganti, dia menggantikan. Ini maksudnya harusnya niatnya mestinya at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, bukan semata-mata untuk mencari harta. Barang siapa yang meniatkan harta dengan ibadah dia, yaitu dia menggantikan orang lain untuk melakukan haji, nah, maka itu termasuk yang menginginkan dunia dengan amalannya. Au yuhajir lidunyan yusibuha abimra'atin yatazawwajuha, atau orang berhijrah tapi untuk karena dunia yang akan dia dapatkan atau wanita yang akan dia nikahi, sebagaimana dalam hadis niat. Nah, amangkana hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu termasuk orang yang menginginkan dunia dengan amalannya. Aw yujahidu li ajlil maghnam, atau seperti orang yang berjihad di jalan Allah tujuannya agar mendapat ghanimah, mendapatkan, ya, bagian dari harta rampasan perang, mendapatkan jatah. Nah, ini ya bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari orang yang menginginkan dunia dengan amalannya dalam bentuk dia menginginkan harta. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan faqad dzukira hadza an-naw' aidan fi tafsiril ayah, yang seperti ini juga telah disebutkan dalam tafsir ayat ini. Wa kama yata'allamu ar-rajulu li ajli mudarasati ahlihi aw maksabihim aw ri'asatihim aw yata'allamu al-qur'ana wa yuwadhibu 'ala as-salati li ajli wadhifati al-masjid kama huwa waqi'un katsira. Naam. Sebagaimana termasuk contohnya juga seorang belajar niatannya adalah mudarasati ahlihi, agar supaya bisa mengajar keluarganya. Belajar ilmu agama niatannya untuk supaya bisa mengajar. Ya. Semestinya belajar untuk supaya mengerti, tidak jahil. Tapi nah, syaitan menggoda, membelokkannya. Ya. Nah, oh ya, kampungmu butuh banyak pengajar. Negaramu butuh banyak pendidik, butuh banyak ustaz. Nah, kamu belajar untuk supaya bisa mengajar mereka. Memang demikian, dan niatan-niatan ini sedikit sekali perbedaannya, jeli sekali. Nah, au maksabihim, atau mengambil keuntungan dari mereka, ya, mengambil keuntungan, ya, ini mendapatkan gaji, mengajar dapat uang, tujuannya demikian. Au riasatihim, atau menjadi pemimpin di antara mereka. Ini semua adalah tujuan-tujuan dunia. Pemimpin, menjadi pemimpin juga tentunya dari situ ada imbalannya, ada hartanya. Atau ya ta'allamul Qur'an, atau orang belajar Al-Qur'an, wa yuwadhibu 'ala shalah, dan rajin salat berjamaah, tujuannya li ajri wadhifatil masjid, supaya bisa menjadi pegawai di masjid itu. Nah, ya, atau bukan pegawai di masjid itu, karena di antara yang sering hadir atau takmir masjid itu punya pabrik atau punya usaha, dia ingin ikut bekerja di sana, nah dia rajin ya menampakkan diri di masjid agar supaya dinilai, wah ini adalah orang soleh, pantas bagus kalau untuk jadi kasir saya misalnya. Ya, karena zaman sekarang nyari orang jujur itu susah bin sulit. Nah, ya, kalau ada orang yang seperti itu, wah. Nah, tapi na'udzubillah, itu hanya niatan. Nanti ketika dia dapat posisi benar, juga dia kecilik, ya, orang nam tersebut kecilik, wah, dikira soleh, tenang, tapi ternyata nah, hanya dunia yang dia ingin ambil. Kama huwa waqi'un katsiran, sebagaimana ini banyak terjadi. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup di abad 12. Ya. Nah, meninggal tahun 1115-an. Nah. Zaman dulu sudah seperti itu terjadi. Apalagi zaman sekarang. Nah. Baik. Kemudian an-nawrabi, jenis yang keempat dari bentuk-bentuk orang yang menginginkan dunia dengan amalannya. Ya'malul insanu bi ta'atillah mukhlishan fi dzalika lillah wahdahu la syarikalah. Seorang mengamalkan ketaatan kepada Allah, ikhlas karena Allah dalam amalan itu. Tidak dia bersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam amalan tersebut. Lakinnahu 'ala 'amalin yukaffiruhu kufran yukhriju 'anil Islam. Tetapi dia juga memiliki amalan lain, yang amalan lain itu mengkafirkan dia, mengeluarkan dia dari Islam. Nah, jadi dalam satu amalan dia ikhlas semata-mata karena Allah. Namun di sisi lain dia memiliki amal-amal kekafiran yang akan mengeluarkan dia dari Islam. Jadi membatalkan Islam dia. Mithlul Yahudi wal Nasara, seperti orang-orang Yahudi dan Nasara. Idza abadullaha aw tasaddaqu aw shamu. Orang Yahudi dan Nasara apabila mereka beribadah kepada Allah, ya, kebaktian beribadah kepada Allah, tapi penak ya ibadah nyanyi-nyanyi. Nah. Aw shamu, atau mereka berpuasa, ibtigha wajhillah, berpuasa karena ingin mencari wajah Allah, wadaril akhirah, dan negeri akhirat. Ya, namun dia di atas Yahudiyahnya, tidak mau ya bersyahadat Muhammad Rasulullah. Maka itu kekafiran. Nah, wa mithlu katsirin min hadhihi al-ummah alladziina fiihim kufrun aw syirkun yukhrijuhum min al-islam bil kulliyah. Juga contohnya banyak dari umat ini yang ada pada diri mereka kufrun, kekafiran. Ada kekafiran-kekafiran i'tiqadi, kekafiran dalam keyakinan. Ya, syirkun dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. meskipun berlabelkan Islam seperti orang-orang sufi yang meyakini di dunia ini ada 4 wali kutub, ada badal, ada. Nah, ini tingkatan-tingkatan tinggi sudah sampai tingkat wali, sudah sampai tingkat badal. Nah, ini sebagai pengganti Allah Azza wa Jalla yang mengatur, ikut andil dalam pengaturan alam semesta ini. Ada di barat, di timur, di selatan, di utara, 4 penjuru ada wali kutubnya. Nah, itu syirik fil rububiyah. Ya, itu syirik dalam rububiyah Allah Azza wa Jalla. Nah, mungkin saat dia membaca Al-Qur'an, baca sampai nangis, salat pun lama, sering berpuasa, tapi punya keyakinan seperti itu, na'udzubillah. Atau mereka yang melakukan kesyirikan, ya, sholat iya, nah, tapi syirik menyembah kuburan, ya, menyembah kuburan, meyakini manfaat dan mudarat dari kuburan, kuburan orang soleh ataupun kuburan yang didustakan, itu mengeluarkan mereka dari Islam, na'udzubillah. Ya. Idza ata'a Allah ta'atan khalisatan yuriduna bi thawaballahi fid-daril akhirah. Ketika mereka melakukan ketaatan yang ikhlas, mereka harapkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat nanti. Li'annahum 'ala a'malin tukhrijuhum minal Islam. Karena mereka memiliki amalan-amalan yang mengeluarkan mereka dari Islam. Wa tamna'u qabula a'malihim, dan menghalangi diterimanya amal mereka. Fahadha an-naw'u aidan qad dzukira fi hadhil ayah. Jenis seperti ini juga telah disebut dalam makna ayat 15-16 surat Hud ini, an Anas bin Malik wa ghairihi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan lainnya. Wa kana salafu yakhafuna minha, dan dahulu para salafus saleh takut darinya. Takut dari semua yang termasuk makna dalam ayat ini. Nah, intaha ma dzakarahu rahimallahu ta'ala. Nah, selesai penukilan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Syekh Saleh kemudian mengatakan, wal ayatani tatanawalani hadhil anwa'al arba'ata li'anna lafdhahuma 'ammun. Maka kedua ayat tadi, 15-16 dari surat Hud, mencakup 4 perkara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala di sini, karena lafadznya umum. Ya, lafadz kedua ayat itu mangkana, siapa? Siapa saja umum. Ya, laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, Arab, bukan Arab, ya, semuanya. Man, siapa? Semua yang berakal. Fal amru khatirun, maka perkaranya suatu hal yang berbahaya. Perkaranya adalah bahaya. Yujibu alal muslimi al-hadara, ya, mengharuskan bagi seorang muslim untuk berhati-hati. Min ayyatruba bi'amalil akhirati tama'ad dunya, ya, mengharuskan mereka berhati-hati dari ya mencari dengan amalan akhirat ya hasrat dan keinginan-keinginan dunia. Berhati-hati. Nah, ya, kita harus senantiasa berhati-hati, menjaga niat. Nah, amalan-amalan yang baik, amalan-amalan akhirat, ibadah-ibadah, semata-mata kita niatkan lillah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semestinya demikian. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.